berbekal ilmu yang sedikit tadi gitu, kadang-kadang berbekal ilmu yang salah, terus tiba-tiba dia udah bacanya salah, terus pendapatnya juga jadi ngawur akhirnya kan gitu. Karena memang nyebelin juga itu, nggak ngerti jadi kalau bully ya. Jadi bully ya. Waduh, gimana sih nih kalau ceritanya lain omongannya. Nah, tapi maksudku ya oke kalau memang mau nerka atau celah atau bully, tapi didatangin jangan nangis dong. Bisa deh.